Wes nasibe kutu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng muring omongan iseng. Kutu tak trimo bojoku pancen kalah. Sengah.